Mitra Bisnis, Apindo meminta pemerintah cepat mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk masalah beban subsidi BBM agar semua mendapat kejelasan dan tidak mengganggu situasi moneter. Seperti yang kita rasakan, persoalan BBM ini menjadi rapat terlama dari 2009 sampai sekarang tidak selesai-selesai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komunitas Migas Indonesia, Heri Putranto. Pak Heri, apa komentar Anda? Kalau kita dari Komunitas Migas Indonesia, sama selama itu pula kita menjadi bahan diskusi kita di sini gitu ya. Pada awal-awal itu Anda tadi cerita 2009, sebetulnya udah betul dulu pernah dilaksanakan jadi dari 4.500 jadi 6.000 gitu ya. Itu kita kan udah dukung gak ada masalah waktu zamannya JK, cuman akhirnya di-adjust lagi jadi turun dari 4.500. Nah dalam situasi sekarang rumit seperti ini, petani aja susah gitu ya. Petani kan untuk solar subsidi yang di petani desa-desa itu juga susah mencari ini. Nah ini kan kerepotannya karena ditahan mungkin stoknya, karena kalau dilepas nanti habis kesedot. Berapapun dikeluarin ke pasar pasti disedot terus. Nah terkait dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, sebetulnya semua orang, apalagi kalau pengusaha ya, pengusaha maupun semua sudah sepakat kalau katakanlah dinaikkan di 6.000, antara 6.000 dan 6.500, itu sudah kita ikhlas, kita mampu bisa mengatasi kalau ada kenaikan-kenaikan harga. Kenapa itu nggak dilaksanakan gitu? Itu udah lama gitu. Jadi daripada wacana-wacana yang hanya mau dua produk atau dua harga, itu kan repot itu ngawasinnya. Dua produk ada 90, dibikin ada 92. Emangnya mudah membuat 90 lagi, nanti investasi untuk alat angkut dan sebagainya itu rumit. Dua harga juga sama, membedakannya sulit dan cenderung mungkin dimanipulasi juga oleh orang-orang yang punya niat jahat. Jadi soalnya yang paling gampang sudah satu harga dinaikkan aja 6.000 perak. Motor juga 6.000 itu nggak terlalu berat-berat amat sih kalau saya kira motor, kan apalagi kalau saya kecil, cuma beda 1.500. Mereka juga paham, banyak juga yang menggunakan Pertamax, kenapa lebih hemat dan sebagainya. Jadi konyol buat kita kalau kita terus bertahan berwacana, makin lama makin ditahan, makin ambrol itu yang namanya RAPBN kita. Karena kan nggak tahu sampai kapan berhentinya. Sudahlah, satu harga saya dan naikkan apa 6.000 kalau mau, ya 6.000 itu sudah lebih baik gitu. Nggak membuat pusing semua pihak, maksudnya operatornya juga, Pertamina, kan enak harganya sama gitu kan. Itu aja, dan satu lagi itu kasihan yang petani-petani yang beli solar jadi susah gitu ya, karena harus mencari harga keekonomian juga nyarinya sulit, yang adanya adalah solar subsidi itu ya. Kalau dinaikkan 6.000 juga mereka juga mesti mau aja toh, nggak ada masalah. Kenapa? Itu juga bingung kita, kenapa kok lama banget ditahan-tahannya itu. Nggak ada suatu alasan lagi untuk menahan, karena semuanya udah siap, semuanya setuju, apalagi Apindo. Kalau kita bicara Apindo, Apindo kan udah usulin, kami nggak ada masalah. Ya udah, apalagi rakyat, rakyat mana yang sekarang yang mau diributin? Rakyat kecil-kecilnya, yang sekecil paling kecil itu nggak pernah pakai BBM gitu. Lalu Pak, sampai saat ini masih dibahas beberapa opsi terkait harga BBM bersubsidi. Sikap seperti apa yang seharusnya diambil, Pak? Dari dulu itu udah di atas meja, itu kata-kata berapa tahun yang lalu sudah di meja presiden, tinggal dipilih. Itu heran juga kalau kita masih menanyakan lagi, opsi, apalagi itu nggak ada lagi, udahlah nggak usah terlalu berdebat opsi. Putuskan aja satu, itu opsinya udah banyak, macam-macam lah, ini udah mengerucut yang paling simpel gitu. Ya terserah lah mana yang mau diputuskan, tapi cepat gitu loh. Nggak usah dampak, kan kita mengkaji lagi, karena takut dampaknya. Itu kalau kita ngomong 3 tahun, dampaknya udah berapa kemana-mana itu kan, gitu ya. Karena keterlambatan mengambil keputusan terus-menerus gitu loh. Udahlah, putusin aja. Kalau perlu akhir bulan ini sudah langsung diputusin 1 Mei ya. Harganya berapa? Sudah 6.000 misalnya. Sudah itu aja dulu. Sebagusnya kayak itulah, kalau mau agak tenang tuh kayak listrik bertahap lah, tapi naik gitu kan. Nah, itu untuk mungkin masih lebih enak, mungkin 6.000 nanti naik lagi 7.000 berapa bulan lagi pelan. Jadi enggak terlalu terasa gitu. Akhir tahun selesai semua, misalnya begitu. Jadi kita sekarang nih mau apa ya, istilahnya kita menjadi seorang negarawan. Kita harus mempertaruhkan yang lebih besar adalah kepentingan negara itu sendiri di atas semua golongan, kan gitu ya, kepentingan negara. Kepentingan negara ini adalah salah satunya, kita sudah sangat kritis terhadap ketahanan energi, karena sesuatu produk, sesuatu komoditas yang memenuhi hajat orang banyak ini sudah semakin langka, semakin terbatas. Tapi kita terlalu boros, terlalu membuang-buang, karena murah jadi boros kan, pasti ke situ larinya. Dinaikkan mungkin kita jadi mikir, otak kita untuk berpikir gimana caranya supaya menghemat apapun lah, listrik dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi, ketakutan bahwa sebagai seorang negarawan itu ataupun karena arusnya ke politik itu jangan terlalu dipikirin ke situnya, tapi dipikirin apa yang bisa terjadi kalau ini di-adjust gitu ya. Ada selisih sekian puluh triliun yang bisa dipakai atau dibangun sebagai infrastruktur. Mungkin memang kalau mau dikenang, nggak akan saat ini dikenangnya mungkin. Nanti setelah infrastruktur jadi, kita menikmati hasil, kita baru tahu, oh inilah suatu kebijakan seorang pemimpin sejati yang berani berkorban untuk kepentingan negaranya. Saya nggak bicara rakyat, kan ini kepentingan negara ya, harus menservis rakyatnya gitu kan. Soal dampaknya juga luar biasa kalau katakanlah infrastruktur itu jalan. Tapi kalau Anda mau pakai opsi ini, itu lebih banyak masalah nanti ditemui di lapangan. Nggak nyelesain masalah, hanya untuk berlindung di balik 4.500 dan mendidik juga rakyat supaya nggak boros. Kalau Anda tetap dipertahankan 4.500 untuk katakanlah motor, tahu sendiri kan, akhirnya menjadikan masalah berikutnya. Mobilnya mungkin karena mahal mungkin berkurang sedikit, tapi motornya akan pindah-pindah juga ke motor, maksud saya orang-orang yang pakai mobil ini. Sama juga. Demikian Ketua Komunitas Migas Indonesia, Heri Putranto. Saya Wendy Lim.